Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran dan kajian Mudzakkiratul Haditsin Nabawi fil Aqidati wal Ittiba' karya Syekh Rabi' hafizahullah taala wa rahmah. Kita masih membahas seputar hadis yang keempat, menjelaskan tentang haramnya ngalap barokah pada pohon, batu, atau yang sejenisnya, karena itu termasuk tindakan yang menjurus kepada kesyirikan. Kita sudah baca hadis dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, dan juga kita sudah membaca keterangan dari penulis rahimahullah secara singkat menjelaskan tentang kandungan hadis ini. Sekarang kita masuk pada fawaid, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ma yustafadu min al-hadith, faedah hadith. An-nahyu, yang pertama, an-nahyu anit tashabbuh bi ahli al-jahiliyah. Larangan meniru dan mencontoh orang-orang jahiliyah. Tayyib, pada hadis yang telah kita baca, di dalamnya terdapat larangan yang sangat keras dari mencontoh dan mengikuti gaya orang-orang jahiliyah. Baik mencontoh ucapan mereka, tindak tanduk mereka, atau bahkan keyakinan mereka. Dilarang, dan larangannya bersifat haram. Tidak boleh. Apabila seseorang itu melanggar, maka dia terjatuh dalam dosa. Sebagaimana pada hadis ini, Rasulullah SAW mengecam dan memperingatkan para sahabat dengan keras ketika mereka meminta sesuatu yang mirip dengan ritual orang-orang musyrikin, mirip dengan ritual yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Maka Rasulullah SAW mengecam mereka dan memberikan peringatan dan teguran yang sangat keras. Tayyib. Faedah yang kedua, tashbihun Nabi SAW talabahum bi talabi Bani Israel. Nabi SAW menyamakan permintaan mereka seperti permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa. Yakni sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, mereka meminta kepada Rasul SAW untuk dijadikan pohon, itu disamakan seperti permintaan Bani Israel kepada Musa yang minta untuk dijadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sebagaimana yang telah kita baca penjelasan dari penulis hafizahullah, ada perbedaan di situ. Para sahabat yang meminta kepada Rasul, mereka hanya minta dalam rangka untuk ngambil barokah, bukan dalam rangka untuk i'tikaf, untuk sujud, menyembah, atau diibadai, bukan. Tapi hanya semata-mata mengambil barokahnya dengan menggantung senjata di situ, wa ila akhir. Tanpa ada niatan menjadikan pohon itu sebagai sesembahan selain Allah. Adapun permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa jelas. Mereka minta kepada Nabi Musa untuk dijadikan Tuhan, sebagaimana orang-orang musyrik ketika itu juga memiliki Tuhan selain Allah. Berbeda. Bani Israel ada niat untuk mengibadai, sementara para sahabat yang ketika itu baru masuk Islam tidak ada niat untuk mengibadahi pohon tersebut. Namun dalam hadis ini Rasulullah SAW menyamakan keduanya, sama-sama tidak boleh, sama-sama dilarang, karena intinya sama. Intinya sama. Orang-orang Bani Israel ketika mereka meminta seperti itu, itu tujuannya, ujungnya adalah akan disembah dan diibadahi selain Allah. Demikian pula para sahabat yang baru masuk Islam, ketika mereka meminta untuk dijadikan pohon, sebagaimana orang-orang musyrik juga memiliki pohon, disebut dengan pohon Zatu Anwat, mungkin awalnya hanya mencari barokah. Tapi sesungguhnya itu adalah gerbang untuk menuju kepada ritual inti, yaitu kesyirikan dan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah SAW melarangnya dan menyamakan permintaan para sahabat ini sama seperti permintaan Bani Israel. Sehingga Rasulullah SAW melarang, mengecam, menegur, sebagaimana Nabi Musa alaihi salam mengecam dan menegur Bani Israel ketika itu. Menunjukkan, khanafidina azzakumullah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-ibratu bil-haqa'iq la bil-asami. Yang dianggap itu adalah hakikatnya, bukan semata-mata nama. Mungkin para sahabat menganggapnya, menyebutnya sebagai tabarruk, mencari barokah. Tapi sesungguhnya hakikatnya sama seperti Bani Israel, yaitu ibadah min dunillah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun namanya beda, permintaannya ada perbedaan, tetapi hakikatnya sama. Bisa menjurus kepada kesyirikan. Mungkin awalnya mencari barokah dalam keadaan benda itu tidak layak untuk diambil barokahnya karena enggak ada dalilnya. Yang kemudian setelah itu syaitan akan menggiring kepada pintu yang berikutnya, yaitu pintu kesyirikan dan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faedah yang ketiga, anna al-fi'la alladhi yudhammu fihi banu Israel tudhammu fihi hadhihi al-ummah idza fa'alathu. Tindakan yang mana Bani Israel dicela, itu umat ini juga akan dicela bila mengikutinya. Yakni, apapun yang dilarang pada umat-umat sebelumnya, yang merupakan bentuk tindakan kesyirikan atau wasilah kepada kesyirikan, itu semua dilarang. Demikian pula apabila terjadi pada umat ini, itu juga dilarang. Jadi enggak ada kemudian ceritanya, itu kan dulu, itu kan zamannya Nabi Musa, itu kan Bani Israel, sementara kita kan umatnya Nabi, tidak seperti itu. Tidak, tidak ada alasan seperti itu. Apabila kesyirikan itu di zaman Nabi Musa dilarang, demikian pula di zaman ini dan di zaman Nabi alaihi salatu wassalam juga dilarang. Apabila Bani Israel ketika itu dikecam, ditegur, diperingatkan dengan keras atas tindakan mereka, demikian pula umat ini apabila mengikuti jejak langkah mereka akan mendapatkan teguran yang sama dan akan mendapatkan peringatan yang sama. Kemudian pada yang keempat, fil hadis tanbihun ala qa'idah saddul dzara'i. Dalam hadis ini terdapat catatan tanbih, ya, catatan atau perkara yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu kaidah saddul dzara'i, mencegah dan menutup pintu kejelekan. Dari sisi mana? Dari sisi permintaan para sahabat yang baru masuk Islam dalam hadis ini. Mereka meminta kepada Rasul untuk dijadikan dhatu anwar, pohon yang memiliki gantungan sama seperti orang-orang musyrik memilikinya. Niatan mereka bukan untuk disembah. Niatan mereka bukan untuk diibadahi. Tapi niatannya untuk dicari barokahnya. Untuk ngalap barokah di situ. Namun Rasulullah SAW melarangnya. Sebagai bentuk saddu dzara'i, menutup pintu kejelekan. Mungkin awalnya minta barokah. Mungkin awalnya nyari barokah. Tapi tidak cukup di situ. Syaitan akan menjadikan ini sebagai kesempatan. Syaitan akan menjadikan ini sebagai pintu gerbang menuju kepada perkara selanjutnya. Yaitu kesyirikan. Maka Rasulullah SAW menutup pintu itu. Jangan sampai keterusan. Jangan sampai kebablasan. Maka Rasul melarang langsung dari akarnya. Dari asalnya. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh meminta untuk dijadikan pohon sebagaimana kaum musyrikin juga memilikinya. Ini tidak boleh. Meskipun niatan kalian adalah untuk mencari barokah. Meskipun niatan kalian tidak untuk diibadahi. Tapi itu adalah wasilah dan perantara untuk disembahnya pohon tadi selain Allah Subhanahu wa taala wa iyyadhu billah. Maka Rasulullah SAW mengingatkan. Menutup pintu tersebut. Jangan sampai ke sana. Oh iya. Dan ini bisa kita kiaskan dalam semua hal. Kita diperintah untuk menghindari kejelekan dan menutup segala pintu yang bisa menjurus kepada kejelekan. Kemudian yang kelima, faedahnya, wa fihi 'alamun min a'lamin nubuwah likaunihi waqa'a kama akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini terdapat tanda dari tanda-tanda kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau memberitakan sesuatu yang ternyata terjadi. Dalam hadis yang telah kita baca, dalam bab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di akhir hadis, la tarkabunna sanana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kalian. Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kalian. Dan ternyata waqa'a kama akhbar, terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Umat ini semakin jauh dari masa kenabian, semakin jauh dari masa yang utama, mereka justru peradabannya, akhlaknya, tindak tanduknya, ucapannya, pergaulannya, itu rata-rata mengikuti gaya umat-umat sebelumnya. Mengikuti gaya orang-orang kafir, mengikuti gaya dan peradaban oraorang non-muslim. Waliyadzubillah. Kalau kita perhatikan di zaman sekarang, kita melihat awamul muslimin, orang-orang awam di kalangan kaum muslimin, susah kita untuk membedakan mana muslim, mana kafir. Kalau dia tidak salam, atau mungkin tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang menunjukkan syiar Islam, mungkin kita tidak bisa membedakan. Apalagi kalau dia tinggal di sebuah tempat yang tinggal juga di situ orang-orang non-muslim. Kita mungkin bingung untuk membedakannya. Kenapa? Hampir sama. Cara berpakaian, cara berjalan, gayanya, stylenya, kemudian cara bicaranya, pergaulannya, tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda. Barakallahu fiik. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan perlu diingat, meniru dan mencontoh mereka, orang-orang kafir, pada gaya yang khusus untuk mereka, itu bukan semata-mata mencontoh gaya. Tetapi itu bisa menjerumuskan dia pada tindakan ittiba wa taqlid, mengikuti dan taklid pada keyakinan mereka. Mungkin awalnya mencontoh dan meniru gaya rambut. Kemudian mencontoh gaya berpakaian. Kemudian mencontoh gaya berjalan, gaya berbicara. Jangan dianggap itu semata-mata gaya. Jangan dianggap itu semata-mata sesuatu yang modern. Tidak. Justru itu sebagai pintu untuk menuju kepada perkara yang lebih jauh, yaitu mencontoh keyakinan mereka. Karena dengan seseorang itu mengikuti dan mencontoh gaya suatu kaum, maka otomatis akan ada yang namanya loyalitas, akan ada yang namanya kecondongan, kecintaan, dan kesenangan. Mungkin dia beralasan, saya kan suka gayanya saja, saya kan suka bajunya saja, saya kan suka gaya rambutnya saja. Hati-hati, itu rambu-rambu, itu gerbang utamanya, itu wasilahnya. Ketika engkau mencontoh, berarti kamu suka, berarti kamu condong. Ketika kecondonganmu tadi tidak kamu hentikan, berbahaya. Mungkin sekarang kamu katakan, saya suka dengan gaya rambutnya, saya suka dengan pakaiannya. Lambat laun engkau akan mengatakan, saya suka bagaimana cara dia berpikir, saya suka bagaimana agama dia. Wal iyadzu billah. Wahada waqi'. Ini sesuatu yang terjadi. Ramah sangat banyak orang-orang itu buat muslim sebelumnya, kemudian dia murtad, mengikuti agama selain agama Islam. Kenapa? Aghradud dunia, mengikuti gaya dunia atau yang semisal itu. Iyadzubillah. Maka benar yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kalian. Dan hati-hati. Itu merupakan tanda kejelekan. Ketika seseorang itu mengikuti gaya umat-umat sebelumnya, gaya orang-orang kafir, itu merupakan tanda kejelekan. Segera untuk kembali. Tinggalkan. Cukuplah kita dengan sunnah Nabi. Cukuplah kita dengan Islam. Agama yang sangat sempurna. Agama yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang terakhir, yang ke-6. Wafihi al-khawfu minasyirki. Dalam hadis ini terdapat perintah untuk takut dari kesyirikan. Wa annal insan qad yastahsinu syai'an yadhunnu annahu yuqarribuhu ila Allah wa huwa ashaddu ma yub'iduhu min rahmatihi wa yuqarribuhu min sukhatih. Dan terkadang seseorang itu menganggap baik sebuah perkara dan menganggapnya termasuk bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ternyata itu justru menjauhkan dia dari rahmat Allah dan mendekatkan dia pada murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Jadi pada hadis yang telah kita sebutkan, yang telah kita baca, terdapat perintah untuk takut dari kesyirikan. Takut dari yang namanya kesyirikan. Dari sisi mana? Lihat para sahabat yang baru masuk Islam, mereka Islam di hadapan Nabi. Nabi masih hidup. Ya subhanallah. Spontan ucapan mereka, ucapan-ucapan yang berbahaya, meminta dijadikan pohon sebagaimana kaum musyrikin memiliki pohon. Ucapan yang sangat besar akibatnya dan konsekuensinya. Diperingatkan oleh Rasul dengan peringatan yang keras. Berbahaya. Ini sekalipun para sahabat yang hidup di masa Nabi alaihi salatu wasallam. Jangan kemudian kita merasa aman dengan kesyirikan. Jangan kemudian dibayangkan yang namanya syirik itu adalah nyembah patung, sujud kepada berhala, minta-minta di kuburan, sudah selesai. Bukan hanya itu. Syirik itu bagaikan lautan yang sangat luas yang tidak ada tepinya. Syirik itu banyak sekali jenisnya. Syirik itu samar. Kalau orang itu tidak memiliki ilmu, maka rawan untuk bisa terjatuh dalam kesyirikan. Maka jangan kemudian kita merasa aman dari kesyirikan. Jangan kemudian kita merasa aman dari fitnah syirik. Hendaknya kita terus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya kesyirikan. Dan juga yang namanya ketaatan, yang namanya ibadah, itu tidak semata-mata berdasarkan perasaan. Tidak semata-mata berdasarkan apa kata orang. Ibadah itu bukan kemudian mengikuti tren, mengikuti model, bukan. Ibadah itu sifatnya tauqifiyah, harus ada dalilnya. Jangan kemudian kita berprasangka, oh ini kayaknya baik, kemudian kita menganggap kita dapat pahala dengan melakukannya, dalam keadaan tidak ada dalilnya. Hati-hati. Bisa jadi apa yang engkau anggap baik, ternyata itu menjadi sebab hancurnya amalmu, dan engkau tidak memiliki kebaikan sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Engkau menganggap itu kebaikan, engkau menganggap itu kedekatan kepada Allah, namun ternyata itu justru menjauhkan dirimu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti orang-orang yang melakukan kebid'ahan, menganggap amalannya itu baik, menganggap apa yang dilakukan itu baik, dan rata-rata semua orang yang melakukan kebid'ahan pasti alasannya ini. Kita menginginkan kebaikan. Tapi menurut mereka, menurut perasaan, tidak menurut dalil. Ini berbahaya. Dia menganggapnya itu baik, menganggap dirinya telah melakukan ketaatan yang sangat banyak. Tapi ternyata justru ketaatan-ketaatan yang dia anggap itu kebaikan, justru itu menghancurkan amalan dia. Dia pun menjadi orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku tunjukkan kepada kalian orang yang paling rugi amalannya? Yaitu orang-orang yang menganggap amalannya itu baik, tapi ternyata dia salah jalan. Menganggap baik, tapi ternyata salah jalan. Menganggap dirinya adalah orang yang paling taat, orang yang paling baik, orang yang paling ittiba, orang yang paling taqarrub, orang yang paling saleh, tapi ternyata dia adalah orang yang paling jahat, orang yang toleh, orang yang zalim. Orang yang tidak benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia beribadah hanya berdasarkan perasaan. Kayaknya, sepertinya, menurut saya, jangan menggunakan perkara itu dalam bab ibadah dan ketaatan. Ibadah dan ketaatan itu urusannya Allah, aturannya Allah. Maka kita ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita berdasarkan perasaan, kemudian kita menganggap itu sesuatu itu baik, kemudian mendapatkan pahala. Lah, harus ada dalilnya. Allah Ta'ala a'lam bisawab. Dari sini selesai kita membahas faedah dari hadis yang keempat. InsyaAllah Ta'ala hadis yang berikutnya, yang kelima dan yang keenam, akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu fikum.